Mitra bisnis, regulasi yang mengatur industri rokok terus diperbaharui setiap tahunnya. Selain aturan promosi yang makin ketat, cukai rokok juga terus naik. Padahal kita ketahui, industri rokok menghidupi jutaan petani tembakau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Korporat HM Sampoerna, Yos Adi Gunaginting. Pak Yos, apa komentar Anda mengenai hal ini? Terkait dengan regulasi tembakau, HM Sampoerna secara konsisten mendukung regulasi tembakau yang berimbang dan efektif, di mana mencakup larangan penjualan kepada anak-anak, guna menanggapi keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat tentang merokok, sekaligus juga mempertimbangkan stabilitas dan kelangsungan industri tembakau yang seperti tadi Bapak katakan, merupakan sektor tumpuan bagi jutaan orang yang bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian mereka. Nah, terkait dengan regulasi, supaya spesifik, baru-baru ini pemerintah mengesahkan dan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Kami mendukung dan sangat setuju dengan adanya larangan penjualan kepada anak yang di bawah 18 tahun. Namun demikian, kami masih terus mempelajari peraturan tersebut dan menunggu diadakannya sosialisasi peraturan pemerintah tersebut oleh pemerintah bagi seluruh pihak yang berkepentingan supaya dalam pelaksanaannya bisa mencapai apa yang ditujukan, industrinya terlindungi, kemudian aspek-aspek kesehatan juga terfasilitasi. Demikian, Pak. Tapi bagaimana Bapak menilai keluhan-keluhan yang muncul dari para petani tembakau terkait hal ini? Ya itulah, makanya harapan kami adalah peraturan tersebut segera disosialisasi ini. Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi secara luas kepada pihak-pihak yang terkait supaya pemahamannya itu benar, pemahamannya itu lengkap. Dengan demikian, semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih sekarang belum terjawab itu bisa dijawab. Kami pun masih terus mempelajari dan mengharapkan ini segera ada suatu proses dan mekanisme sosialisasi. Ada saran, Pak, hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan untuk industri rokok? Ya, adil dan berimbang. Itu kalimat yang selalu kami utarakan kepada pemerintah. PTM Sampoerna sebagai elemen dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia selalu memohon agar peraturannya itu harus adil dan berimbang. Jadi, semua aspek masukkan sebagai pertimbangan sehingga semua aspek tersebut juga bisa terrefleksikan perlindungannya dalam peraturan yang dibuat. Nah, karena tadi sudah ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan, yaitu yang nomor 109 tahun 2012, ini harus segera ada sosialisasinya, karena kami yakin pemerintah bertujuan baik, dan tentunya juga sudah ada berbagai macam pertimbangan, tapi sangat penting ini sosialisasinya, karena memang tidak bisa langsung dipahami begitu saja, dan ini perlu adanya pemaparan yang lebih lengkap. Bagaimana dengan regulasi yang berlaku saat ini, Pak, untuk industri rokok? Apakah ada keluhan dari industri? Ya, keluhannya sebenarnya agar bisa lebih adil dan lebih berimbang ya. Kami memahami rokok ini memiliki dua sisi. Sisi dari aspek kesehatan, kemudian sisi dari dan fakta bahwa industri ini merupakan industri yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dan menyerap tenaga kerja yang sedemikian banyak. Jadi keterlibatan elemen-elemen atau sektor dari industri atau sektor tembakau ini harus selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses tersebut. Saya kira kalau itu kemudian diwujudkan dalam segala proses, sosialisasinya bagus, kemudian kepesertaannya lengkap, saya kira akan tercipta sebuah peraturan yang bisa diterima semua pihak. Demikian Direktur Korporat HM Sampoerna, Yos Adi Gunaginting. Saya Wendy Lim.